yang aku berikan sebagai kenang-kenang untukmu sayang. Kau anggaplah benda ini pengganti diriku sebagai ganti diriku. Yang tak akan pernah.